Asia Rosmala Nju Palapa. Yang minta layong-layong dilayani dulu. Selamat siang semuanya. Selamat siang mas-masku. Ini ayah. See you. kasih tepuk tangannya mana dulu dong. Terima kasih.